Ku di sini merasakan sepi tanpa dirimu kasih. Datang padaku, peluk diriku, oh kasih. Sepi tanpa dirimu kasih, datang padaku, peluk diriku, oh.